Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wabarakatuh. Setelah kita membahas beberapa hal berkenaan dengan persiapan membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, paling tidak ada tiga poin penting yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membangun sebuah keluarga yang diidam-idamkan. Masalah pertama adalah masalah niat. Niat ketika akan menikah itu sangat penting. Dan sudah kita bahas tentang beberapa hal yang patut diniatkan oleh seseorang ketika akan menikah. Paling tidak adalah satu, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga pandangan dan juga kemaluan. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah untuk memperbanyak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sangat membanggakan jumlah umatnya yang banyak pada hari kiamat, dan juga niat-niat yang lain yang tentunya sesuai dengan tujuan dan maksud dari pernikahan itu disyaratkan Islam. Masalah niat ini penting, bukan hanya sekedar ingin melampiaskan fitrahnya saja, bukan hanya sekedar niat yang lain-lain yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun rumah tangga itu. Setelah niat, bagaimana kita membangun rumah tangga tersebut. Kemudian yang ketiga nanti adalah bagaimana kalau di dalam perjalanan rumah tangga kita itu ada masalah. Pertama, praknya, niatnya itu harus diluruskan, dibetulkan dulu. Tentunya juga proses-prosesnya, ya, niat plus prosesnya. Niat yang benar dan juga prosesnya benar pula sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga bagaimana cara membangunnya, yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan sebuah problem rumah tangga yang ada. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sesi kedua ini, yaitu poin yang kedua dan yang ketiga. Untuk membangun sebuah rumah tangga yang kita idam-idamkan, saya memberikan tadi 5 T, yaitu konsep 5 T. Yang pertama adalah ta'aruf. T pertama adalah ta'aruf. Karena pada hakikatnya sebuah pernikahan itu bukan hanya menggabungkan antara dua insan yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan, seorang perjaka dan juga seorang gadis, bukannya itu, tapi menggabungkan antara dua keluarga besar, bahkan mungkin dua suku, dua warga negaraan, mungkin saja. Sehingga benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita dijadikan laki perempuan untuk saling ta'aruf. Kita dijadikan berbangsa-bangsa untuk saling ta'aruf. Kita dijadikan berkabilah-kabilah, bersuku-suku untuk saling ta'aruf. Maka hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh seorang suami istri adalah ta'aruf secara maksimal. Ta'aruf luar dalam. Proses ta'aruf yang dilakukan mungkin bisa dilakukan pra-pernikahan, tentunya dengan batasan misalkan tidak ada khulwa, bukan apa namanya, hanya sekedarnya, tidak berlebihan ketika ta'aruf, itu kan diperbolehkan. Atau yang lebih pas lagi untuk menghindarkan diri dari fitnah, karena lebih memilih yang kedua ini, yaitu dilakukan di pas malam pertama ataupun hari-hari pertama pernikahan. Kalau ingin blak-blakan, tolong blak-blakan hati ke hati saja dulu. Jangan blak-blakan yang lain-lain. Jangan buka-bukaan yang lain-lain dulu. Buka-bukaan hati ke hati. Apa yang perlu diungkapkan? Katakan, saya itu adalah orang asing bagimu. Istri pun bilang, saya juga orang asing bagi jenengan. Ini pernah dilakukan oleh salah seorang Saf, yaitu Surah Al-Qadhi. Dia adalah seorang hakim pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat kepada Imam Sya'bi untuk menikahi wanita-wanita dari kalangan Bani Tamim. Kenapa? Karena memiliki sebagai istimewa. Beliau Surah Al-Qadhi rahimahullah ta'ala mengatakan, inna minas sunnati idza dakhalatil mar'atu az-zawjiha an yaquma fa yusalli rak'atain. Termasuk sunnah apabila seorang wanita itu masuk atau bertemu dengan suaminya, ya, adalah si suami itu salat 2 rakaat. Kemudian fayas'alallahu min khairiha wa yu'awwidz bihi min syarriha. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan wanita ini dan berlindung dari kepada Allah dari kejelekan wanita tersebut. Fa sallaitu wa sallamtu. Kemudian aku pun salat di belakangnya. Kata istrinya dari Bani Tamim. Aku pun salat di belakang Surah. Kemudian ketika salam, fa idza hiya min khalfi tusalli bi salati. Afan. Ini ucapan Surah lagi, maaf. Aku pun salat kepada salam. Ketika aku salat, selesai salam, ternyata wanita tersebut sudah ada di belakangku mengikuti gerakan salat Surah. Falamma qadaitu salati, atatni jawariha, fa akhadna thiyabi wa albasani milhafatan qad subighat fi ikris asfar. Falamma qala albayt danatu minha. Jadi ketika selesai salat, kemudian beberapa budak-budak wanita itu melayani mereka berdua. Ketika sudah sepi, aku pun mendekatinya. Surah mendekati dari wanita-wanita tadi. Famadattu yadi ila nasiyatiha faqalat. Kemudian aku memegang kepalanya. Memegang kepala wanita dari Bani Tamim tadi. Tapi wanita katakan, ala rislik, pelan-pelan wahai Abu Umayyah. Kama'an. Tsumma qalat alhamdulillah ahmaduhu wa astainuhu wa usalli ala muhammadin wa alihi inni imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqika. Setelah dia bertahmid dan juga bersolawat, ya, bertahmid kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW, wanita tadi pun angkat bicara, aku adalah orang yang asing bagimu dan aku tidak tahu sama sekali tentang dirimu, tentang akhlakmu. Fabayyin li ma tuhibbu fa'atihi. Terangkan kepadaku apa saja yang kau sukai, apa saja yang kau cintai, aku akan melaksanakannya. Subhanallah. Kemudian wa ma tatahu fa'azdajiru anhu. Dan apapun yang kau benci, aku akan menjauhinya, tidak akan aku lakukan. Wa qalat innahu qad kana laka fi qaumika munkah wa fi qaumi mithlu dhalik walakinni idza qada Allahu amran kana wa qad malaktu fasna ma amara Allahu bih. Kalau seandainya sesungguhnya engkau di antara kaummu sudah ada orang yang pernah nikah, di kampung seperti itu, di kampung juga ada yang sudah pernah nikah, dan ternyata kita ditakdirkan untuk bersama, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yaitu imsakun bi ma'ruf au tasrifun bi ihsan. Pegang dengan cara yang ma'ruf ataupun lepaskan dengan cara yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lak. Kemudian beliau wanita tadi menutup apa yang dia ucapkan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajari, ya, dalami perasaan pasangan kita masing-masing. Apa yang disukai lakukan, apa yang tidak disukai jauhkan. Sering terjadi clash, masalah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, itu karena tidak adanya saling pengertian ini. Tidak adanya dia misalnya melakukan sesuatu, ternyata suaminya enggak suka itu. Kenapa itu terjadi? Karena pada hari-hari pertama tidak ada ta'aruf secara maksimal. Ta'aruf dalam artian luar dalam. Di malam-malam pertama pula diskusikan, bicarakan tujuan bersama membangun rumah tangga apa? Masalah cara mendidik anak, keluarkan pendapat antum masing-masing. Si istri juga berpendapat, si suami juga berpendapat. Nanti kalau kita punya anak, anaknya gini. Jadi sudah ada landasan yang jelas, tujuan yang jelas, koridor yang jelas, rambu-rambu yang jelas. Nah, ini yang jarang sekali dilakukan oleh pasangan suami istri di hari-hari pertama. Lebih mementingkan kesenangan-kesenangan yang duniawi. Ya. Pelajari kejiwaan istri kita, suami kita. Ya. Karena mereka itu, karena kedua-duanya asing, nggak pernah bertemu, nggak pernah apa namanya, nggak tahu sifat masing-masing. Omongkan apa yang disukai, omongkan apa yang tidak disukai. Kadang di hari-hari pertama sering, ya, bahtera rumah tangga itu goncang. Karena mungkin karena ombak kecil, ya, langsung goncang. Belum nanti kalau udah ombak besar. Tapi tadi awalnya nggak ada ta'aruf secara maksimal. Maka yang pertama ta'aruf, penting sekali. Ya, ini sebagainya dilakukan oleh surah Al-Qadhi bersama istrinya. Jadi malam pertama itu gak ngapa-ngapain, cuma membicarakan apa yang baik untuk keluarganya ke depan, rumah tangganya ke depan bagaimana. Nah, didiskusikan secara baik. Kemudian ketika ada ta'aruf, maka akan ada bentuk tafahum. T yang kedua, saling mengerti, saling memahami. Oh iya ya, apa karena tadi seperti ini, kan mas sebetulnya gak suka, enak. Terdetong, gak kenal, betul watak perilaku. Meskipun itu nanti juga bisa dipelajari secara terus menerus, secara bertahap, dengan berjalannya waktu. Tapi paling penting adalah hal yang satu yang kita bicarakan di malam-malam pertama untuk ta'aruf, sehingga terbentuklah tafahum. Tafahum artinya apa? Di sini memahami apa yang disukai oleh pasangan kita masing-masing dan apa yang dibenci oleh pasangan masing-masing. Dan juga memahami posisi kedudukan masing-masing. Terkadang terjadinya problem di dalam rumah tangga karena masing-masing tidak memahami perannya, tidak memahami hak dan kewajibannya. Yang saat ini menjadi kewajiban istri, malah suami yang melaksanakan. Ini menjadi hak istri, malah diminta oleh suami. Harus paham betul hak dan kewajiban suami istri. Dipahami betul masalah hak suami istri. Belajar. Intinya orang ingin menikah harus belajar. Mungkin Anda bisa membaca buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Hafizullah Ta'ala masalah ini, hak dan kewajiban suami istri. Pelajari betul-betul hak saya itu sebagai suami apa, hak saya sebagai seorang istri itu apa, kewajiban saya sebagai suami apa, kewajiban saya sebagai seorang istri itu apa. Saling memahami posisi masing-masing. Sehingga kalau sudah memahami perilaku masing-masing dan sebagainya, hal yang perlu dipahami pula adalah ketika terjadinya masalah, kita harus paham bahwasanya istri kita adalah manusia, suami kita juga manusia. Kita nikah dengan manusia, bukan sama jin atau malaikat. Sedangkan yang namanya manusia sesuai dengan sabda Rasulullah SAW adalah kullu bani adam khata'un wa karu khata'ina tawabun. Setiap manusia itu salah. Semoga. Dan sebaik-baik orang yang berjaya dan mau bertobat, kita itu bermuamalah dengan manusia, mesti salah dan luput. Maka harus kita pahami betul bahwasanya suami kita adalah manusia, istri kita juga manusia. Pahami. Ini penting ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, insya Allah. Permasalahan apapun juga bisa ditangani dengan baik, perlu kita paham. Kemudian, ini bagi laki-laki, harus paham betul bahwa istri kita itu sudah dengan sabda Rasulullah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka harus hati-hati ketika ngandani, ketika meluruskan. Gitu. Jangan titik-titik jadi masalah. Pelan-pelan. Kalau terlalu keras akan patah, kalau dibiarkan saja tetap bengkok. Istri kita seperti itu, maka pelan-pelan. Jangan jangan arogan, jangan ego, ya. Pelan-pelan ketika berhadapan dengan istri kita ketika dia berbuat salah. Lihat Rasulullah SAW. Ketika kesalahan dilakukan oleh Aisyah, saya sampaikan di hadapan para sahabatnya, ya, salah seorang istri Rasulullah menghadiahkan makanan di atas nampan. Karena cemburu, nampan itu di senggol, kemudian jatuh pecah, makanan pun berserakan. Apakah Rasulullah melarangnya? Apakah Rasulullah melarangi Aisyah? Matamu nanti misalnya. Tidak mungkin. Betul-betul beliau itu malah mengatakan Waalaikumsalam ibu kalian yang sendiri. Sudah itu aja. Habis itu mengatakan harus diganti makanan dan juga makanan dibungkuskan kemudian piringnya itu harus diganti. Apakah memarahi istrinya di hadapan para sahabatnya? Tidak. Tidak seperti kita kadang sebagian kita istrinya salah aja waktu diomongin di hadapan teman-teman kita. Pelan. Ini mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita harus memahami seorang istri kita itu sudah capek di rumah, ngurusin anak, ngurusin masak, ngurusin cucian, ngurusin bersih rumah dan sebagainya. Demikian juga suami antum, suami kalian wahai para istri, mereka juga capek di tempat kerja yang seharusnya ketika masuk rumah mendapatkan kenyamanan. Kalau salah sedikit ya dibiarin. Diberitahu pulang-pulang, malah tahu-tahu di rumah, di kantor yang telah dimarahi bosnya, di rumah dimarahi istrinya lagi telat cuma 5 menit. Jangan seperti itu. Mereka sudah capek sama yang masih saya memahami. Ya. Kesibukan masing-masing dalam setiap hari ini sudah kalau sering memahami enak. Ini saling memahami atau paham. Posisi masing-masing, kepribadian masing-masing, ya. Oleh karena itu, hal yang selanjutnya yang perlu dipahami adalah bahwasanya manusia, siapapun orangnya, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita ditemukan dengan pasangan kita untuk saling melengkapi. Kalau kita paham ini enak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu wasiatnya kepada para suami. La yafrah mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan rabbia minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu langsung keras, langsung memisahkan seorang istrinya yang mukminah, ya artinya langsung pecah, langsung namanya benci, langsung ingin pisah ketika melihat sesuatu yang tidak disukai dari akhlak istrinya. Kalau dia enggak suka yang satu ini, mungkin akhlak yang lain dia menyukai, dia rindu. Memang dalam hal ini dia kurang, tapi dia masih memiliki kelebihan sekian. Karena kita sering melihat kesalahan saja. Kelebihannya tidak pernah kita perhitungkan. Ini juga salah. Allah Subhanahu wa taala sendiri ya mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa asyiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. "Fa in karihtumuhunna," apabila kalian membenci istri-istri kalian, fa'asa an tafahu syah wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu yang ada pada istri kalian, tapi Allah menjadikan itu kebaikan yang banyak untuk kalian. Siapa tahu kekurangan itu justru malah kelebihannya. Pernah kita berpikir seperti itu tentang kekurangan pasangan kita? Bisa jadi kekurangan yang ada pada pasangan kita masing-masing, istri ataupun suami, itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ini jangan melihat hanya satu sisi saja, lihat sisi yang lain. Terus memahami. Wa'asa anta husayan wa huwa khairul lakum. Wa'asa anta husayan wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu yang baik untuk kalian, dan bisa jadi apa yang kalian suka itu yang jelek untuk kalian. Pahami posisi masing-masing, kesibukan masing-masing. Ketika saling memahami, kita lihat apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kepada istrinya. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitani ghadibtu faraddini, wa idza ra'aituka ra'aituki ghadba raddaituka, wa illa lam nasfahib." Apabila engkau melihat aku marah, tolong engkau yang ikhlas, engkau yang sabar. Dan apabila aku melihatmu sedang marah, saya pun akan diam dan pun akan sabar. Tapi kalau enggak seperti itu, kita enggak akan bisa bersama selamanya. Kalau marah dilawan dengan marah, ucapan dilawan dengan ucapan, wah sudah babrek. Allah. Perang. Ini biasanya istri yang sering kayak gitu, saya enggak menyalahkan, ya. Satu ucapan yang diucapkan oleh si suami 110 apa bahkan 1000 ucapan dari istrinya. Allahu Akbar. Tapi saya memberikan ayam-ayaman sama para bapak nih. Kalau seandainya jenengan itu kok diomelin sama istri jenengan, padahal jenengan dalam kondisi yang benar, ada yang cemburu. Tidak dari surga, cemburu. Mereka membela kita. Dan mereka membela kita. Ada sebuah hadis. Saya lupa tadi. Ada sebuah hadis yang mengatakan dalam sebuah apa namanya hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, ini terdapat dalam kitab Adabul Zakat. La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indak yusaku an yufariqaka ilaina. Apabila janganlah seorang istri itu menyakiti suaminya di dunia. Kalau seandainya ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, maka istri-istri suaminya tadi yang ada di surga, yaitu para bidadari, akan mengatakan, la tu'zihi qatalakillah. Jangan engkau sakiti orang itu, suamimu. Semoga Allah membinasakan tuhan tuanya. Fa inna ma huwa indaki, sekarang memang dia milikmu, tapi kelak suatu saat nanti dia akan bersama kamu. Baik, jangan khawatir. Nah, antum dibela, para bapak dibela oleh para bidadari. Biarin istrinya ngomel 1000 kata ataupun 100 ribu kata, diam saja sudah. Yang bela yang di atas. Yang bela di atas. Istri calon-calon istri kita, calon istri-istri kita di surga, insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya, para ibu, para istri, tolong jangan sakitin suami-suami ini. Ya. Nanti malah apa namanya diminta sama orang lain. Insya Allah nggak ada yang rela kalau diminta sama orang lain ya. Kemudian tahap yang ketiga cepat saja adalah at-ta'awun, saling membantu. Ketika sudah ada saling kenal, saling memahami, akan timbul saling membantu. Bantu dalam masalah apa? Bantu dalam masalah ketaatan, keimanan, keilmuan, ibadah dan sebagainya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Memerintahkan kepada pasangan suami istri, kalau seandainya ya si suami duluan yang bangun malam, bangunkan istrinya. Demikian juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Saling mengisi, kalau seandainya si suami pergi mengikuti daurah, mengikuti kajian, dapat ilmu, salurkan, tularkan kepada istri yang di rumah. Mereka juga sama-sama beribadah, mendidik anak dan juga mengurus rumah, kan seperti itu. Sampaikan, berbagi informasi. Istrinya pun demikian. Kalau saya di rumah, dia membaca apa-apa, dapat ilmu, kasih tahu kepada bapaknya, kepada suaminya. Kan seperti itu. Saling membantu, saling tolong-menolong. Demikian juga di dalam masalah pekerjaan rumah tangga. Wallahi ya ikhwan, seorang suami tidak akan terhina karena dia membantu pekerjaan rumah tangga istri. Tidak akan terhina. Rasulullah SAW, ketika salah seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumahnya? Aisyah menjawabkan, "Nabi mijdati ahli." Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah tangga istri-istri. Nyuci piring tidak jadi masalah, lepas tidak jadi masalah, mandiin arak kotor itu semuanya mulia. Jangan malah mentang-mentang saya sudah capek di luar nyari nafkah, giliran-giliranan apa namanya ibu tuh, giliran umi misalnya. Maka konsepnya adalah unbeasing slow. Mana yang longgar? Mana yang longgar? Masa istrinya sedang goreng, sedang masak, anak nangis, masa dibiarkan aja? Itu Rumi, anaknya nangis terus. Kemudian sedang repot. Sementara dia sedang ongkang-ongkang, misalkan di kursi, kemudian sedang minum kopi, misalkan diam saja. Enggak seperti itu. Mana yang longgar? Ini konsepnya. Mana yang longgar? Bisa kan si istri sedang sibuk, ya? Mengurusi anaknya yang terakhir, misalkan bayinya dan nenek-nenek misalkan itu dan gantiin popok, kemudian kakaknya ya, kakak si bayi itu nangis ataupun minta apa, ya kita selaku bapak kalau kita longgar kita urusin. Ini loh, ta'awun dalam masalah kehidupan rumah tangga. Rasulullah seperti itu. Bahkan istri-istri para sahabat radhiyallahu anhunna jami'an, mereka juga tidak segan-segan membantu pekerjaan suaminya juga. Sebenarnya, ya, seperti Asma binti Abi Bakar membantu pekerjaan Zubair bin Awam, ngasih makan kudanya, ya, membersihkan kandangnya dan sebagainya. Bahkan beliau juga yang membuat makanan ya, untuk si kuda tersebut dan sebagainya. Lihat pula apa namanya salah seorang sahabat pula Asma binti Umais juga seperti itu, membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan para suami, pekerjaan suaminya. Sampai-sampai Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anha, yang pada waktu itu menjadi istri daripada Ali radhiyallahu anhu, sampai saking apa namanya capeknya mengurus pekerjaan rumah tangganya, sampai dikasih saran oleh Ali suaminya radhiyallahu anhu untuk meminta seorang pembantu, karena Rasulullah habis mendapatkan tawanan perang begitu banyak. Minta pembantu untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi apa yang diberikan Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, apakah kalian mau menunjukkan satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Apa itu? Sebelum kalian tidur, bacalah tasbih 33 kali, bacalah tahmid 33 kali, dan bacalah takbir 34 kali, genap 100. Itu lebih baik daripada seorang pembantu. Syekh bin Baz rahimahullah telah katakan mengatakan mengomentari hadis ini, hadis yang sangat agung sekali yang banyak dilupakan oleh pasangan suami istri. Mereka sering mengeluh banyaknya pekerjaan rumah tangga, tapi mereka tidak pernah melihat hadis ini. Ini rukun nabawi. Artinya apa? Itu lebih baik daripada pekerjaan seorang pembantu. Artinya seorang akan mendapatkan kekuatan untuk mengurusi rumah tangganya bagaikan apa namanya adanya seorang pembantu yang membantu dalam mengurusi rumah tangga yang tersebut. 33 tasbih, 33 tahmid, dan 34 takbir. Ini. Ikhwati billah wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini. Jadi at-ta'awun. Kemudian tentunya di dalam kehidupan rumah tangga ada yang salah, ada yang keliru, maka perlu adanya yang tempat tanasuh. Tanasuh saling memberikan nasihat, saling menasihati, saling meluruskan, saling mengingatkan. Ini penting sekali. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan sebagai seorang suami, jangan merasa dia lebih tinggi, lebih berilmu, sehingga tidak mau menerima nasihat. Demikian juga seorang istri. Terima nasihat meskipun dari anak kita, meskipun dari anak kita. Ini akan melanggengkan kehidupan rumah tangga seorang tanasuh. Bukan malah ketika pasangannya salah di rakami di belakang. Tuh, bapak saya gini dan sebagainya. Tanasuh. Kalau memang kita tidak bisa, ya tidak bisa melakukannya sendiri, boleh menolong apa meminta tolong pada orang lain untuk memberikan nasihat kepada pasangan kita. Sebagaimana Ummu Darda radhiyallahu taala anha, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkunjung rumahnya, mengeluhkan apa? Mengeluhkan masalah Abu Darda, yang mana dia itu kalau siangnya puasa, malamnya dia mulai ini. Enggak pernah yang namanya ngurusin Ummu Darda, ngurusin istrinya. Maka dia itu beliau pun mengeluh kepada Salman Al-Farisi. Dan kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah hijrah, Salman Al-Farisi itu digabungkan ataupun dikaitkan dengan Abu Darda menjadi kedua dua orang yang saling bersahabat. Bukankah Rasulullah pertama kali ketika sampai Madinah adalah membangun masjid, kemudian apa namanya mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar? Nah, Salman Al-Farisi kebetulan yang menjadi teman, yang menjadi sahabatnya, yang menjadi saudaranya adalah Abu Darda. Sering saling berkunjung, mengeluhkan kondisi Abu Darda kepada Salman. Maka Salman pun memberikan nasihat. Wa inna li jasadika 'alaika haq, wa inna li ahlika 'alaika haq. Istrimu, tubuhmu juga memiliki hak. Wa aqi kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan orang yang memiliki hak sesuai dengan haknya masing-masing. Kemudian ini diapakah kepada Rasulullah, apakah benar? Maka Rasulullah membenarkan apa yang dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Intinya seperti itu sekali. Jangan dibiarkan kesalahan itu berlalu-lalu. Berusaha untuk dibenarkan, kalau kita enggak mampu minta tolong kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah at-ta'atuf. Saling cinta, saling kasih. Ini rukunnya keluarga. Kalau seandainya antara suami dan istri sudah tidak ada lagi rasa cinta, rasa kasih sayang, tinggal nunggu waktu saja. Tinggal nunggu waktu saja. At-ta'atuf wa tawadud wa tahabub sudah hilang, saling cinta, saling kasih sudah hilang, sudah tinggal nunggu suatu tunggu waktu saja. Ini. Dan kita harus berusaha ya, mencari wasilah-wasilah yang bisa ya, melestarikan cinta kasih ini. jangan apa namanya hal tersebut terjadi pada bulan-bulan pertama saja. Giliran sudah punya satu anak, dua anak, berubah sikapnya. Dulu ketika masih apa namanya masih berdua belum punya anak, ya, istrinya jalan bareng, namanya kesel sedikit aja bilang hati-hati deh. Itu lembur. Giliran sudah punya anak dua, tiga, bukan itu yang dikatakan mata lo yang ditomilin. Sebeda Allah. Jangan sekali lagi. Terus jaga, lestarikan. Rasulullah SAW sering mungkin dengan cara memanggil dengan panggilan yang bagus. Bukan Rasulullah pernah memanggil Aisyah dengan ya Anis, ya Umairah, kan seperti itu. Mungkin sering apa namanya duduk bareng, curhat apa namanya berdialog, berdiskusi, membahas apa. Udah. Ya. Yang penting hubungan cinta kasih ini terjadi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana seandainya bahtera rumah tangga itu sudah apa namanya mulai diombang-ambingkan ombak. Permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga itu bisa berasal dari sebab internal atau eksternal. Internalnya apa? Adalah qillatu al-ilm, sedikitnya pemahaman, sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Sehingga masing-masing kurang memahami hak kewajibannya. Kurang kenal siapa pasangannya. Ini yang perlu diperbaiki. Maka tadi 4-5 hal tadi ta'aruf, ya. Kemudian tafahum, ta'awun, tanasuh dan juga tawadud wa tahabbub harus terus dilestarikan terus ditingkatkan. Dengan berjalan waktu saling memahami, saling mengerti dan sebagainya, saling membantu. Ini sebab internal, ini yang paling penting, tapi ini bisa diperbaiki. Meskipun ada ucapan di kalangan orang-orang terdahulu bahwasanya saya itu memiliki tiga masalah itu apa kata dia? Masalah yang pertama, dikatakan uktulitu bimasa'ib talata, saya itu dikasih musibah tiga macam. Pertama al-lughah, masalah bahasa. Memang bahasa itu menjadi masalah juga. Al-faqru, yang kedua masalah kemiskinan. Dan yang ketiga adalah masalah wazawjati, adalah istri. Jadi masalahnya ada tiga, masalah bahasa, masalah miskin, masalah ekonomi dan masalah istrinya. Amal musibatul ula faqad taghallabtu bil istihad. Masalah yang pertama bisa saya selesaikan dengan terus belajar bahasa tersebut. Nanti belajar bisa. Amal musibatul tsani, adapun musibah ataupun masalah yang kedua, taghallabtu 'alaiha bil iktisad. Aku bisa selesaikan dengan cara hidup hemat. Wa amal musibatul tsalitsah, adapun masalah yang ketiga ini, falam astati taghallab 'alaiha. Untuk yang ketiga anak belum, sampai sekarang saya belum bisa mengalahkannya. Itu apa? Istri. Ini masalah sering terjadi internal. Oleh karena itu, dalam masalah memilih calon suami dan calon istri juga perlu sekali lagi diperhatikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mungkin juga eksternal, yaitu apa? Campur tangan orang kedua atau campur tangan orang ketiga. Dan yang sering terjadi adalah mertua ataupun orang tua ataupun saudara dari suami dan istri. Campur tangannya bagaimana? Campur tangan yang kurang bijak. Campur tangan yang kurang bijak. Kalau campur tangannya baik-baik saja, enggak apa-apa. Campur tangannya kurang bijak. Ini loh. Oleh karena itu, ya kuat ikhlas dan ya Allah wa yakum jami'an, bagaimana Al-Quran dan Sunnah ya, memberikan solusi kepada problem rumah tangga atau yang terkenal nusuz. Kalimat nusuz. Ya. Ketika terjadi problem, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah sabar wa tahammul, sabar. Karena seorang wanita itu lebih baik masih berada di genggaman tangan suaminya daripada harus diceraikan. Sabar dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Seperti tadi dikatakan, wa in fa'in talitumuhunna fa'ata an tarfu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Siapa tahu dengan adanya masalah ini Allah berikan hikmah yang banyak. Memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Ini, sabar dulu. Sambil menghidupkan sikap saling memaafkan. Saling memaafkan, saling memahami tadi, saling mengerti. Oh iya, suami saya juga suara apa manusia, saya juga manusia. Nah, seperti itu. Kita juga salah, dia juga kadang salah. Oleh karena itu wanita yang terbaik yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga adalah wanita ukum min ahlil jannah, kata Rasulullah. Istri-istri kalian yang akan menempati surga adalah al-wadudul waludul a'udu ala zawjiha. Seorang wanita yang memiliki tiga sifat. Al-wadud, yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Yang kedua al-walud, yang banyak memberikan anak kepada kita. Ini bukan yang mandul atau orang yang apa, wanita yang membatasi kelahirannya, tidak. Ini nisa ahlul jannah. Istri kita yang akan menjadi penduduk surga. Al-walud, yang banyak memberikan keturunan kepada kita. Kemudian al-a'ud ala zawjiha, orang yang cepat meminta maaf dan cepat mengakui kesalahannya di hadapan suaminya. Cepat minta maaf ketika dia salah. Cepat kembali kepada suaminya ketika dia melenceng. Yaitu apa? Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Yaitu ketika dia salah, dia cepat-cepat ya, mendatangi suaminya ketika lihat suaminya damaran, dan datangi suaminya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya seraya mengatakan lahu qadim dan hatta tarbu, aku tidak akan bisa tidur selamanya, tidak bisa tidur nyenyak selamanya sehingga engkau meridhoi, mengikhlaskan apa yang saya lakukan, memaafkan kesalahanku. Subhanallah, ini seorang wanita, bukan sama-sama jaga gengsi apa yang dia salah duluan. Nah, ini. Kemudian apabila terjadi nusus, apa itu nusus? Ya, yang namanya nusus adalah seorang wanita tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, tidak mau memberikan hak suaminya. Demikian juga suami tidak mau melaksanakan kewajibannya ataupun tidak memberikan hak istrinya, itu nusus. Jadi bisa terjadi bagi laki-laki ataupun perempuan, tapi sikapnya beda. Apabila nusus itu terjadi pada perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, An-Nisa 34. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apa dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersifat nusus, maka lakukan tiga hal. Mauidhah, fa'idhuhunna, nasihati dulu. Nasihat lebih dulu, 1, 2, 3 kali sudah tidak bisa lagi. Wah juruhunna fil madajih, maka tinggalkan dia di tempat tidur. Maksudnya itu apa? Ya, yang namanya al-hajar harus ada dawabitnya. Artinya meninggalkan istri, ya, itu dilakukan yang pertama dengan secara bertahap. Yang pertama, tahapan pertama adalah maksud daripada wahjuruhunna fil madaji, ini yang paling ringan, tidur satu ranjang tapi dengan membelakanginya. Ini yang paling ringan. Ini lakukan ini dulu, setelah dinasihati enggak bisa, lakukan ini. Tetap belum apa namanya tersentuh perasaannya, enggak mau mengakui kesalahannya, enggak mau minta maaf. Langkah yang kedua, masalah hajar fil madaji itu apa? Tidak tidur satu ranjang. Mungkin istrinya di atas, kita di bawah. Atau mungkin tidur di ranjang lain. Cara itu. Cara yang ketiga adalah tidak tidur di kamarnya. Tidak tidur di kamar, tidur di ruang tamu ataupun di apa namanya di ruang tengah dan sebagainya. Ini tiga. Dan tidak boleh hajir itu meninggalkan rumah. Tidak boleh. Sehingga dikatakan wahjuruhunna fil madaji'i, di dalam masalah tidur. Tidak boleh kita itu menghajar dengan cara meninggalkan istri kita di rumah, tidak boleh, haram. Tidak diperbolehkan. Ayat itu mengatakan wahjuruhunna fil madaji'i. Jadi bukan hajran fil bait, bukan masalah rumah, pindah rumah ataupun pergi ke apa namanya pulang ke orang tua kita, tidak, itu bukan masalah hajar. Jadi masih tetap di dalam satu atap. Ya, ini apa namanya? Dobit yang kedua. Hal pertama itu masalah tadarus. Yang kedua adalah tadi, yang namanya hajar enggak boleh di luar rumah. Yang kedua. Yang ketiga, boleh hajar itu dilakukan dalam rangka takdib. Mendidik bukan balas dendam. Sekali lagi, mendidik bukan dendam. Ya, jangan mas, memang wong wedok sampai entok. Jokah kasih mungkin apa senang jogo. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Jangan seperti itu. Orang itu litak dip, ya, litak dip. Kemudian, ya, yang namanya hajar ya, yang namanya Hajar ini wahjuruhunna, ya, wahjuruhunna itu tidak boleh. Kalau itu berkaitan dengan masalah omongan itu bisa dilarang, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalkan hajar juga bisa bukan hanya dengan masalah ranjang tapi dengan masalah komunikasi. Ketika dia ngomong diamin aja, itu termasuk hajar. Itu diperbolehkan, tapi enggak boleh lebih dari 3 hari. Ini masalah tahjuruhunna fil madajir. Tetap dihajar, bukan dihajar ya, dihajar. Itu tidak mempan juga. Allah memberikan yang lain, wadribuhunna, maka pukullah. Tapi memukul ini juga jangan sampai terkesan Islam itu menindas perempuan, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang namanya pukulan ketika terjadi khusus di kalangan para istri adalah dengan dawabit syar'iyah, dengan aturan syar'iyah. Yang pertama, an yakuna dharbu li ta'dib, harus dalam rangka untuk ta'dib. Yaitu untuk mendidik, sekali lagi bukan untuk balas dendam, bukan untuk melampiaskan kemarahan, sekali lagi tidak. Untuk mendidik pertama. Yang kedua, tidak boleh keras, an yakuna, yakni dharban ghairu mubarrah. Tidak menyakiti, tidak melukai. Tidak melukai. Mungkin dengan apa namanya, dengan sarung lek gitu. Enggak boleh melukai. Ya, enggak boleh melukai. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah enggak pernah yang namanya memukul. Enggak pernah memukul. Itu siapa kabar beliau pukul. Ya. Bahkan dalam masalah memukul ini Rasulullah memberikan beliau enggak ridho istrinya dipukul. Putri-putri juga dipukul, enggak ridho. Demikian juga wanita atau muslimah yang lain, Rasulullah enggak ridho ketika dipukul oleh suaminya. Sehingga ketika datang setelah seorang sahabat meminta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Jahal dan juga Muawiyah yang melamar dia, maka Rasulullah memberikan saran yang namanya Muawiyah itu adalah rajulun sahih, yaitu seorang yang pelit, ya, orang yang miskin dan pelit. Kalau Abu Jahal itu la yadh asahu ala atih, enggak pernah meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Ada dua penafsiran, dia sering berpergian, enggak pernah jarang sekali di rumah, artinya tongkatnya terus dibawa, enggak pernah ditaruh sini. Atau mana yang kedua, ini yang dirojihkan oleh sebagian ulama, adalah sering memukul wanita. Rasulullah enggak rela ya sahabatnya dipukul. Nah, ini. Jadi yang kedua itu enggak boleh menyakiti. Yang ketiga itu enggak boleh muka. Nampar enggak boleh. Haram. Enggak boleh. Ya, yang ketiga ini. Yang keempat, jangan dipukul di hadapan keluarganya ataupun di hadapan orang lain. Pukul ketika sendirian. Kenapa? Kalau seandainya dipukul di hadapan anak-anak ataupun keluarga, itu akan menimbulkan dendam dalam diri seorang istri. Akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi seorang anak kepada ibunya. Oh, ternyata ibunya juga yang salah, ibunya dipukulin sama ayah terus. Demikian juga anak itu akan timbul dalam diri anak sikap balas dendam kepada si ayah karena sering menyakiti ibunya. Nah, ini hati-hati. Ini pengaruh jiwa, psikologi. Maka jangan salahkan ketika anak berani melawan bapaknya. Karena mungkin itu adalah dendam dia yang selama ini dia itu pendam ketika melihat ayahnya menganiaya ibunya. Ini adalah solusi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua itu harus dihentikan kapan? Fa'in apaknakum falatabu alaihinna sabira. Kalau sudah tobat, sudah kembali kepada kita, taat kepada kita, sudah dia, jangan dipukul lagi. Atau jangan dibalas dengan seperti itu lagi. Kemudian, apabila azan ya Allah wa yakum jamia, apabila nusus itu terjadi pada seorang suami, maka apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan adalah dengan cara adanya pihak ketiga yang harus menengahi. Bukan istri yang mengapa menyelesaikannya sendiri, tidak. Tapi harus ada hak. Jika Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 128 mengatakan, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan, fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha, was-sulhu khair." Perdamaian yang ditawarkan oleh Islam. Apabila seorang wanita khawatir sikap khusus dari suaminya atau berpaling dari suaminya tadi, suaminya berpaling dari dia, maka tidak mengapa keduanya itu untuk berdamai, dan damai itu lebih baik. Mungkin si istri itu menggugurkan sebagai haknya, sebagaimana sebagian sahabat istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang istri ya yang istilahnya khawatir khawatir kalau diceraikan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau menghadiahkan jatahnya kepada Aisyah. Itu saudah, saudah radhiyallahu taala anha. Beliau sangat khawatir ketika Rasulullah itu terdengar isu Rasulullah akan menceraikannya. Maka karena beliau khawatir, maka beliau menggugurkan satu haknya, itu hak bagiannya. Ya, bermalam di rumahnya dia diberikan kepada Aisyah. Beliau lebih suka menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak bisa, maka fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangkan penengah baik dari keluarga si istri ataupun keluarga si suami. Ini ikhwati fillah azan ya Allah wa yakum jami'an. Sehingga ada satu hal yang sangat penting sekali, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian khawatir terjadinya perceraian di antara keduanya, maka apa namanya, kirimkanlah hakam penengah dari keluarga si istri dan keluarga si suami. Kalimat ini fa in khiftum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sangat jeli ketika memandang ayat ini. Kalimat ini, ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Fa in khiftum, apabila kalian khawatir oleh karena itu utuhnya keluarga muslimah, keluarga muslim itu merupakan tanggung jawab berat. Bukan hanya menjadi tanggung jawab suami dan istri, tapi menjadi tanggung jawab keluarga suami dan istri, dan tanggung jawab masyarakat muslim seluruhnya. Artinya apa? Tidak boleh ya, masyarakat muslim itu menjadi penyebab pecahnya rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Karena Allah mengatakan khiftum, apabila kalian, kita semua, bukan suami istri saja, tapi keluarga suami, keluarga istri, masyarakat juga seperti itu. Kewajiban untuk menjaga keutuhan keluarga muslimah. Karena ini merupakan tujuan yang besar yang ingin diraih oleh iblis dari para pasukannya. Bukankah setiap hari iblis itu mengundang, mengutus para pasukannya untuk mengganggu umat manusia? Setiap sore ada laporan, semua melaporkan apa yang dilakukan. Semuanya tidak, tidak. Kemudian ada salah seorang pasukan yang mengatakan, aku hari ini telah berhasil ya, memecah rumah tangga fulan dan fulana sehingga mereka bercerai. Apa kata iblis? Entahlah yang saya. Kemudian diberi apa namanya, tajwidawat, diberi mahkota oleh iblis. Entahlah yang saya maksud. Pecahnya keluarga muslim itu merupakan tujuan besar di iblis. Maka ini tanggung jawab masyarakat. Kebalikannya, kita gak boleh menjadi penyebab hancurnya bahtera rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Inilah yang penting. Kemudian yang terakhir sekali, kalau seandainya sudah tidak bisa diperbaiki, maka jalan satu-satunya adalah pisah dengan cara pak, cerai ataupun khuluq tadi. Cerai itu dari tangan dari pihak laki-laki, kalau khuluq dari pihak perempuan. Kalau cerai atau khuluq tadi, gugatan cerai dari perempuan dengan mengembalikan mahar. Kalau cerai tidak ada pengembalian apa-apa. Tapi ingat, ketika cerai, apa ketika cerai ini dilakukan, maka hendaklah dipikirkan satu, itu sebagai solusi terakhir. Solusi terakhir, kalau sudah tidak ada solusi yang lain. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memperhatikan apa namanya, fikih cerai, fikih talak. Itu apa? Hendaknya cerai adalah cerai talak yang sunni, yang sesuai dengan sunnah, bukan cerai yang bid'ah. Bukan cerai yang bid'ah. Cerai yang sunni itu seperti apa? Ya, cerai yang sunni itu adalah apa namanya, satu cerai, satu kata-kata cerai. Ya, yang dilakukan kalau memang mau tiga misalkan, ya satu kali, ya, yaitu satu kali cerai dalam setiap ucapan, atau cerai menceraikan istri dalam keadaan suci yang belum digauli, ini tertolak secara sunnah, atau mereka istrinya dalam kondisi hamil, ini sunnah. Jadi tiga tadi, mencerai dengan cerai atau kata-kata satu kali saja, atau tiga kali tapi bukan dalam satu majlis. Tapi mungkin sekarang, mungkin satu bulan lagi, mungkin satu tahun lagi, gitu. Bukan sekaligus. Aku cerai engkau, bukan gitu. Itu bukan tolak yang sunnah. Jadi satu kali. Yang kedua adalah dalam kondisi suci belum digauli atau dalam kondisi hamil. Adapun tolak yang bid'i, menceraikan istri, tapi dalam keadaan sunnah adalah menceraikan istri dengan cara tiga kali cek, tapi dalam satu kali, dalam satu majlis. Ini bid'ah. Yang kedua adalah menceraikan istri dalam kondisi suci tapi sudah digauli. Ini termasuk bid'ah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencerekat istri dalam kondisi haid. Ini yang bid'ah. Jadi kebalikan-kebalikan tadi. Inilah mungkin ikhwati wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Intinya adalah ya, 3T tadi antum renungi, antum praktekkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keutuhan rumah tangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, ampunan kepada kita dalam setiap kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Mungkin kita pernah membuat kesalahan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang-orang, menjadi apa namanya kewajiban kita untuk mendidik dan juga untuk menjaganya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk mempertahankan keluarga-keluarga kita dan mempertemukan kita kembali bersama keluarga kita kelak tiganya pada hari kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.